semenjak aku kehilanganmu, sekitar mayaku berubah. Tiada lagi halusnya kidungmu yang ketika dulu kau lakukan untukku. Sepi mencengkam, rasa berpanjangan wajahmu.